Honor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Kacang, kayaknya bakul kacang ge. Kita bikin renenya dari bakul pangsit. Orang payu hitamnya dari bakul kacang. Wah lah, jajan jenengan ini berapa itu kacang warna merah jajal. Ayo gagian, sebelindri sewu, kacang. Yuk, yuk ya jenek, kacang apa yuk? Wah, orang pengen makan kacang, wis kacang nyong. Wah, kacang ini kan, jajan yuk. Ngulari kak buket tapi ki kacangnya yang gurih yuk gagian ya tuku. Ya yo tuku kacang orang belum tuku apa yang ngono si dakna ngono orang manak berkarong tahun. Cang babang, cang godok, cang goreng, cang garing, cang brul, cang kemu gue. Ya, istimewa sekali dari kami untuk Anda yang memiliki nama Ida. Kacang Garida, kacang Garida tersedia dalam berbagai macam pilihan. Kacang gari plok, kacang gari jel, gari ngeletak, gari mangan, ngantek gari dialuk. Semua diproses secara alami. Prosesnya kepriwe, gampang. Dimulai dari nandur benih, seminggu metu oyote, rong minggu metu godonge, telung minggu metu kulite, patang minggu metu kacange. Nah, sing paling suwe iki 5 bulan, nembe bisa dipanen, tapi nger 5 tahun kesuwen, wis jelas ilang dipangan condol, condol sing dasa ireng. Oke, kacang Garida, kini dengan kemasan baru. Untuk pembelian partai besar, kami sediakan bonus tenggok wadah kacang, kalau grup bukannya saya nggak meropak panganah. Dari ngulet pasar malam, stand by yang aku nomor si payo. Dan kali ini kabar gembira dari kami. Kami sedang membuka lowongan kerja. Siapa yang mau daftar? Dibutuhkan 5 orang untuk ditempatkan di bagian produksi kacang alias produksi contong. Dan karena harga kertas di toko larang, maka tahun ini kami memanfaatkan kertas bekas untuk dibuat bungkus kacang. Intinya tenaga sini digolet kuwi tukang ngalai kertas bekas alias tukang rongsok. Nah, jenengan gelem, ayo. Kacang Garida ajar lalen. Kacang gari plok, kacang gari jel, gari ngeletak, gari mangan, gari jaluk diproduksi oleh PT 2 kali inging kelinci. Ya, baca aturan pakai, bila sakit berlanjut berarti jenengan semua bisa maca. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.